Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Barakallahu fikum. Ikhwan akhwat azakumullah. Kita lanjutkan kajian pertemuan yang pertama, bagian yang kedua dari pembahasan kajian syarah Madhumah Baikuniyah. Namun sebelumnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Wa iyyakum. Apakah ada alasan lain mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Karena saya pernah dengar bahwa At-Taubah tidak diawali dengan basmalah karena kandungan isi surat tersebut. Jadi sebenarnya sudah ana bahas seperti itu. Jadi dijelaskan ya. Ini su'ila Utsman radhiyallahu an hadza. Utsman radhiyallahu an pernah ditanya tentang yang demikian. Faqala, kemudian dia berkata, "Inna suratal anfali wa surata bara'ah mutaqaribatani bil makna." Sesungguhnya surat Al-Anfal dan surat Bara'ah, surat Taubat ini mirip-mirip, maknanya mirip-mirip. Ya. Walam yanzil kalimata ya bismillahirrahmanirrahim bainahuma fa dhanna Utsman wa man ma'ahu minas sahabati annahuma suratun wahidatun fa wada'ata jami'an fi makanin wahidin walam tudau bainahuma ayah bismillahirrahmanirrahim li'adami wujudid dalil alladhi yadulluhum ala annahuma suratani fahtata sahabah wajaluhuma mutajawirataini min ajli hadha lianna sahabata lam yahfadu nuzula bismillahirrahmanirrahim baina hataini surataini wahada huwa al-mashhuru alladhi rawahu ahlul ilmi anil Utsman lamma jama al-mushaf fi khilafatihi. Jadi di sini jelaskan dan tidak diturunkan ya kalimat bismillahirrahmanirrahim di antara kedua surat tersebut, dan Utsman dan sahabat-sahabat yang bersamanya saat itu mereka mengira bahwasanya surat ini keduanya adalah surat yang satu, maka mereka pun meletakkan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah dalam satu ya satu urutan dan tidak meletakkan di antara keduanya bismillahirrahmanirrahim li'adami wujudid dalil, karena tidak ada dalil. Karena tidak ada wujudnya dalil yang menunjukkan bahwasannya keduanya ini adalah dua surat. Sehingga di sini sahabat-sahabat itu ya ketika pada zaman Utsman radhiyallahu an menjadikan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah menjadi berjejeran ya berkelanjutan ya, dan mereka itu tidak menghafal turunnya bismillahirrahmanirrahim di antara dua surat ini. Di dua surat ini ketika turun itu tidak ada ayat bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah pendapat yang masyhur dari ahlul ilmi, dari para ulama, yang diambil dari Utsman radhiyallahu anhu ketika turunnya ketika dikumpulkannya mushaf pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Semoga terjawab. Ya, sebenarnya ana tidak ingin membahas pertanyaan itu, tapi karena tadi dibahas, ya sudah. Karena lebih tepatnya pembahasan itu ketika nanti kita belajar tentang usul tafsir atau dalam hal pembahasan tafsir. Namun di sini karena tadi dijelaskan, ya sudah, tidak masalah. Ya, ini juga peringatan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah ta'khirul bayan an waqtil hajah. Nabi SAW tidak pernah istilahnya menunda penjelasan ketika memang itu saat itu dibutuhkan penjelasan. Nah, begitu juga ana melihat bahwasanya ini juga harus dijelaskan. Walaupun nanti kedepannya semoga Allah Azza Jalla memudahkan kepada antum untuk memilah-milah ketika pertanyaan bertanya boleh, tapi antum harus memilah-milah tentang apa esensial dari pertanyaan itu. Apakah harus dibahas saat ini juga atau boleh nantinya dibahas kapan-kapan? Paham sampai sini? Nah, karena waktu ketika kajian kita ini termasuk sempit dan terbatas. Jadi sayang kalau misalnya nanti kita berpanjang-panjang tentang masalah pertanyaan. Nanti pertanyaan bisa kita bahas pada waktu yang lain. Ya, hafidzakumullah. Nah, kita lanjutkan di sini. Wal basmalatu fiha jarun wa majrurun wa mudhafun ilaihi wa sifatun. Bismillah di dalamnya ada jar majrur, bis. Kemudian ada mudhafun ilaih, ada yang disandarkan kepadanya, ada juga sifatun. Ustaz, itu apa semuanya itu, Ustaz? Ini maksudnya adalah pembahasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya fal jarul mal majrur, jar wa majrur, jar itu adalah dikasrohkan. Majrur dikasrohkan, jar huruf yang di situ apa? Menjadikan isim setelahnya menjadi kasroh. Ini secara umumnya saja biar antum menjadi apa paham. Kayak misalnya apa fil masjidi, gak mungkin antum mengatakan fil masjidu atau fil masjidah. Ya, tidak mungkin mengatakan ma'a imro'atin menjadi dikatakan ma'a imro'atun atau imro'atan. Maka di sini fal jar wa majrur huwa bi. Ini bi-nya ini, Mas. Ya. Bi tambah ismun. Maka bism. Paham sampai di sini? Awalnya kalau misalnya antum lihat di sini awal dari bismillah adalah dengan apa? Dengan kalau misalnya mau di ini di tambah ismun ya, ana rubah dulu layarnya, antum bisa lihat ana menjelaskan kepada antum tentang ini. Antum lihat di B tambah ya. Nah, ini kemudian bertransformasi adanya perubahan. B ini huruf jar. Huruf jar ini B. Nah, ini yang dibahas di awal ini. B. Nah, ini ketika mau digabungkan ditulis menjadi sama, ini menjadi apa? Menjadi ismin. Karena bi ini huruf jar yang menjadikan apa? Menjadi isim setelahnya, ini menjadi kasroh. Sehingga ini tanwin kasroh. Kasroh tanwin. Ya. Nah, ini kemudian berubah menjadi ya. Menjadi apa? Menjadi menjadi bismin. Alifnya hilang. Ya. Kemudian langsung Bismin. Nah, kemudian ketika ditambah lafzul jalalah, ya, maka menjadi, ya, menjadi apa? Menjadi apa? Bismillahi. Paham gak? Ini sepintas tentang transformasi. Bismillah itu bagaimana? Bi harf jar ismun isim, Allahu lafzul jalalah. Bi tambah ismin menjadi bismin. Tambah Allah di sini lafzul jalalah menjadi bismillahi. Paham sampai sini? Ini transformasinya seperti ini, Mas. Paham? Ayo. Kita lanjutkan dengan merubah lagi. Nah. Lanjutkan di sini wal mudhafu ilaihi huwa lafdzul jalalati. Wal mudhafu ilaihi dan mudhaf. Ini kan disebutkan ada tiga. Jar wa majrur. Ini jar majrur. Ya kan? Kemudian mudhafun ilaih yang diidhafahkan kepadanya, yaitu lafzul jalalati Allahu di sini. Wasifatu hiya ar-rahman ar-rahim. Bismillahi, bismillahi ar-rahmani ar-rahimi mu'ma. Nah, Anda lanjutkan lagi, ini kaitannya dengan tadi yang penjelasan word-nya tadi, biar antum lebih paham lagi. Nah, kemudian ini tambahkan apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tambahkan, ini tadi apa di sini? Mudhafun ilaih di sini, ya. Kemudian tambahkan ar-Rahman, ar-Rahman, ya. Kemudian tambah ar-Rahim. Nah, karena di sini menjadi apa? Tadi menjadi sifat, ya, jadi sifat di sini, maka di sini harus dirubah, ya, dirubahnya menjadi apa? Bismillah di ar-Rahim mi ar-Rahman ar-Rahim. Antum lihat, karena di sini menjadi sifat atau na'at, di mana lafzul jalalahnya di sini mausufnya kasroh, ini kasroh, ini kasroh. Paham? Ini penjelasan lengkap tentang apa? Hah? Ya, na'at dan man'ut atau sifat mausuf. Sama. Paham sampai sini? Sehingga di awalnya ini tidak disebut bismillah. Bismillah apa? Bismillahi. Kasrah, ya. Di mana di sini sebagai apa? Mudhafun ilaih, lafzul jalalah. Di sini Allah, bukan Allahu Allaha, tapi Bismillahi. Nah, kemudian disebutkan sifat, sifatnya lafzul jalalah di sini ar-Rahmani ar-Rahimi. Paham enggak di sini? Ewa. Jadi harokatnya terakhirnya juga harus sama. Ya. Paham sih, sih? Nah, kita lanjutkan lagi ke PDF-nya. Nah, karena terkadang ini ciri khas dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang istilah, maka kembali lagi tentang bahasa Arab. Makanya terkadang kalau misalnya antum lihat beberapa atau hampir rata-rata kitab-kitabnya beliau, beliau tulis dengan struktur yang seperti itu, dijelaskan secara garis besarnya, pola umumnya, kemudian definisinya, kemudian secara bahasa Arabnya, kemudian penjelasan syarahnya, kemudian baru fawaidnya. Itu penjelasan para ulama yang diambil dari ulama-ulama sebelumnya, seperti itu. Dan itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah juga, menyebutkan tentang kontekstual yang ilmiah. Jadi bukan asal-asalan atau menukilkan pendapat-pendapat, tapi itu diulas dengan detail. Kemudian wa kullu jarin wa majrurin la budda lahu min at-ta'alluqi imma bi fi'lin taqama au ma'nahu kasmil fa'ili au ismil maf'uli masalah. Nah, ini lagi apalagi bahasa Arab. Ya, orang Kebumen, kemudian orang Salam Kanji, Kedungan, itu Arab itu jadi ngarap. Nah, di sini jelaskan wa kullu jarrin wa majrurin, setiap jar dan majrur la budda harus lahu baginya minat ta'alluqi, harus ada keterikatan. Keterikatan dengan apa? Imma bi fi'lin, keterikatan dengan fi'il, dengan kata kerja. Fi'il itu apa? Kata kerja. Kakoma, seperti fi'il apa? Koma. Koma itu di mana antum sering dengarnya? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, akan ditegakkan sholat. Ya. Au ma'nahu, atau maknanya kasmil fa'ili, seperti isim fa'il. Au ismil maf'uli, atau isim maf'ul. Masalan, contohnya fal basmalatu muta'aliqatun bimahdufin, fama huwa hadal mahdufu. Nah, ini mulai tambah bingung. Ya, mulai titik ini seharusnya antum sudah terbersit dalam diri antum. Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, itu sulit. Itu aku belum mudeng ya Allah. Pahamkanlah ya Allah. Seperti itu. Paham saya di sini? Nah. Itu fal basmalatu. Ya. Maka bismillah itu adalah muta'alliqatun. Ini terkait, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan bimahdufin, dengan yang dihapus. Sesuatu yang dihapus. Fama huwa hadzal mahdufu? Lalu apa yang dihapus itu? Apa yang dihapus? Ya. Ini seingat ana dulu sudah ada yang fotokopi. Kitab-kitabnya banyak sekali yang difotokopi. Kemana itu, Mas? Hilang. Ayo. Itulah masalahnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan lagi untuk antum mendapatkan kitab. Waktu itu lebih dari 50 orang yang fotokopi, Mas. Dan kemarin ana pesan 5 yang asli seperti ini. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Untuk antum mendapatkan nuskhahnya. Karena terkadang tanpa antum memegang buku, kitab, itu pemandangannya tambah blurek. Pemandangannya apa? Tambah blurek. Jadi antum itu lihat TV-nya seolah-olah kepiur. Banyak semutnya. ini apa merangkai sendiri. Kaya ini tak itu. Tak paham. Nah, ini juga perlu doa khusus, Mas. Untuk mendapatkan senjata itu perlu doa khusus. Mumpung ini hujan, Allah memberikan keberkahan berupa hujan, antum doa agar Allah Azza wa Jalla itu memudahkan kita untuk memahami kitab ini. Tanpa doa antum enggak akan bisa paham. Karena yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jalla, bukan ana, bukan kitab ini, Mas. Ya, nanti di daftar lagi. Siapa yang belum dapat kitab, nanti insyaallah semoga Allah memudahkan untuk mendapatkannya. Nah, sekarang apa yang dihapus? Ya, di sini ada ikhtilafan nahwiyun fi taqdiri hadzal mahdhufi. Lakin, nah, ikhtilafan nahwiyun fi taqdiri hadzal mahdhufi. Para ahli nahwu itu berselisih dalam apa? Fi taqdiri hadzal mahdhufi, tentang persepsi yang seharusnya dari yang dihapus ini apa. Nah, lakin ahsanu maqila fihi wa huwa sahihu anna al mahdhufa fi'lun mutaakhirun. Ya, munasibun lil maqam. Di sini jelaskan persepsi yang seharusnya yang dihapus itu apa. Ya, maka di sini lakin ahsanu, namun yang paling bagus, makila, apa yang menjadi pendapat orang di dalamnya, pendapat ahli nahwu di dalamnya adalah yang sahih, yang benar itu adalah annal mahdhufa, bahwa apa yang dihapus itu adalah fi'lun mutaakhirun, fi'il, kata kerja yang mutaakhir, yang datangnya belakangan, munasibun lil maqami, yang sesuai dengan kedudukannya, yang sesuai dengan kedudukannya, lil maqam, kedudukan, munasibun, sesuai. Nah, misaluhu, contohnya, contohnya, misaluhu, idza qala rajulun, apabila seorang itu berkata bismillah, apabila seorang mengatakan bismillah, wa huwa yuridu an yaqra'a nadma, fa inna taqdira yakunu bismillah aqra'u, wa idza kana an-nadhim walladhi qala bismillah, fa inna at-taqdira yakunu bismillahi anzimu. Nah, ini contohnya, misaluhu, contohnya, idza qala rajulun bismillah, apabila seorang laki-laki mengucapkan bismillah, wa huwa yuridu an yaqra'a an-nadma, sedangkan dia itu menginginkan untuk membaca nadma, syair, ya, syair bersajak, itu nadma. Ingat tuh, mandumah ini, ya, kumpulan syair yang bersajak. Ya. Fa inna taqdira yakunu, maka persepsi yang seharusnya adalah apa? Bismillahi, dengan nama Allah, aqra'u, aku membaca. Antum lihat di sini fi'lun mutaakhirun. Fi'ilnya ini datang belakangan. Bismillahi aqra'u, dengan nama Allah aku akan membaca. Wa idza kana an-nadhimu, apabila nadhim yang membuat sajak, syair bersajak tadi, huwallazi qala, yang dia itu mengatakan bismillah. Kalau tadi membaca saja, kalau yang ini yang membuat saja gimana? Mengucapkan bismillah. Fa inna taqdira, maka persepsi yang seharusnya yakunu, ya, menjadi apa? Bismillahi andimu, Dengan nama Allah, aku akan menulis sajak, cair bersajak. Paham gak di sini? Contohnya juga, misalnya, ya, Arga tanggal 20 akan mengatakan apa? Qabiltu nikahaha. Mengatakan apa? Bismillah. Bismillah. Siap? Bismillah. Ai bismillah atazawwaj. Bismillah apa? Aku akan nikah. Paham enggak di sini? Takdirnya bismillah itu ada fi'il yang kata kerja yang datangnya belakangan. Paham enggak di sini? Nah, contohnya juga misalnya ya Anggoro ingin pesan roti bakar. Bismillah Ustaz. Ya. Bismillahi ahjizu. Bismillah dengan nama Allah aku pesan. Ahjizu al-hubza. Paham enggak di sini? Nah, itu penjelasan tentang enam. Ada pertanyaan, apakah takdir setelah jar wa majrur harus fi'il mudhari'? Jawabannya adalah di sini fi'lun mutaakhirun ay bi makna kilahuma walakin aqrabuhu fi'lun mudhari' li'anna 'alal ghalib fi'il mudhari' yadullu 'ala syai' hadatha fi mustaqbal aw yahdusu fil mustaqbal. Yang paling dekat kenapa fi'il mudhari', jadi maksudnya takdirnya di sini yakunu bismillahi aqra'u. Ini kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menyatakan tentang waktu sekarang atau yang akan datang. Berbeda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Tapi di sini kata kerja ya fi'il mudhari' menunjukkan alal ghalibnya, secara umumnya menyatakan tentang hal yang akan terjadi. Walaupun ya anak katakan walaupun terkadang fi'il madhi juga maknanya adalah akan terjadi. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya apa? Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' raka'atain hatta yusalli raka'ataini, atau dalam lafaznya hatta yarka' raka'ataini. Maka maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila seorang dari kalian itu masuk, maksudnya apa? Akan masuk masjid, ya, fala yajlis, maka jangan langsung duduk. Hatta yarka' raka'ataini, sampai dia itu sholat dua rakaat. Paham? Begitu juga apa? Idza dakhala ahadukum al-khala'a falyaqul apa? Bismillah. Apa? Doa masuk kamar mandi apa, Mas? Bukan Allah jenibna ya. Awas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, kalau yang seperti itu mesti antum ketawa. Allahumma barik. Ya. Jadi maksudnya di situ idza dakhala. Itu bukan baru masuk, setelah masuk kamar mandi baru antum doa. Masuk kamar mandi bukan. Tapi sebelumnya. Paham sampai sini? Nah. Ini sudah terjawab. Walimada qaddarnahu fi'lan wa lam nuqaddirhu isma fa'ilin misalan. Nah. Nah, di sini kenapa kita itu persepsinya itu pada fi'lan, pada fi'il. Tidak berspepsinya, tidak memberikan persepsi yang seharusnya dengan apa? Isma fa'ilin, isim fa'il. Kata benda yang berlaku sebagai fa'il. Pelaku. Masalah. Contohnya. Naqulu, kita katakan qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil 'amali al-af'al. Ya. Li'anna al-asla fil 'amali al-af'al. Walihada ya'malul fi'lu biduni syartin. Walihada ya'malul fi'lu biduni syartin. Wa ma siwahu minal awamilil ismiyati fa innaha tahtaju ila syartin. Apalagi itu Ustaz. Yo. Tabah. Kita katakan qaddarnahu fi'lan. Kita menjadikan persepsi yang seharusnya itu berupa fi'il. Fi'il itu apa Mas? Kata kerja. Li'annal asla, karena hukum asalnya fil amal, dalam hal amal itu adalah diambil dari af'al, diambil dari fi'il. Ingat, di sini ada perbedaan antara kufiyin dan basriyin. Tentang apa? Asal dari suatu kata diambil dari fi'ilnya atau masdarnya. Sehingga di sini disebutkan ya, li'annal asla fil amali af'al. Karena asal dari amal perbuatan itu dari apa? Af'al, dari fi'ilnya. Dari kata kerjanya. Nah, kenapa misalnya kitabatan? Kitabah. Penulisan. Diambilnya dari apa? Ini masdar. Diambil dari apa? Kata bayak tubuh. Zihaban. Zahaba yad yadhabu. Zihaban. Paham sampai sini? Nah. Artinya perbuatan menulis, perbuatan pergi tadi diambil dari fi'ilnya. Lihada wa lihada. Oleh karena ini ya'malul ya. Fi'lu biduni syartin. Fi'il itu melakukan amalannya tanpa ada syarat. Wa masiwahu minal awamil ismiyati. Sedangkan selainnya, selain dari fi'il yang berupa amil-amil ismiyah, amil-amil yang berupa kata benda, fa'innaha, maka amil-amil tersebut tahtaju, butuh kepada apa? Kepada syartin. Pada syarat. Bingung lagi. Maksudnya apa? Suatu pekerjaan, misalnya sekarang antum mau nikah. Uridu an atazawwaj. Aku ingin nikah. Ya. Apakah kemudian nikahnya antum itu butuh yang lain enggak? Butuh syarat. Ya kan? Butuh syarat. Tapi fi'ilnya antum mengatakan qabil tu nikahaha, mengatakan qabil tu, aku menerima, apakah itu ada syarat? Tidak ada. Paham gak? Wah susah lagi Ustaz difaham. Ya, antum mau praktek dulu gimana biar paham. Nah, ini permasalahan tentang apa? Nahwu. Maka anak katakan kalau antum belum paham, minta kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, Allahumma faqihna fid dinina. Allahumma faqihna fid dinina. Nah. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Walimadza qaddarnahu mutaakhiran? Kenapa fi'il itu datangnya belakangan? Naqulu qaddarnahu mutaakhiran liwajhain. Kita katakan kita takdirkan membentuk persepsi yang seharusnya datangnya fi'il itu mutaakhiran, datangnya belakangan, karena ada dua perspektif, dua sudut pandang. Yang pertama, at-tayammunu bil bada'ati bismillahi ta'ala liyakuna ya liyakuna ismullahi ta'ala wal muqaddam. Wa al-muqaddam. wa huqqa lahu an yuqaddam, huqqa lahu an yuqaddama. Yang pertama, sisi pandang, kenapa fiilnya itu harus datang belakangan? Yang pertama adalah atayammunu. Ya. Atayammunu itu artinya apa? Tayammun. Ya. Karena bismillah ini letaknya di sebelah kanan, Mas. Antum lihat bismillah akra. Antum lihat di sini. Lihat, Mas, ya. Lihat, lihat. Ini bukan sulapan, Mas. Bukan sulapan. Lihat ini, lihat, lihat, lihat. Nah, antum lihat di sini, bismillahi aqra'u. Yang sebelah kanan yang mana, Mas? Bismillahnya. Yang sebelah kiri apa? Fi'il. Makanya bismillah itu diletakkan di awal agar bismillah itu berada di sebelah kanan. Amra. Paham gak sih? Agar apa? Liyakuna, agar ismullahi, nama Allah Azza wa Jal, huwa al-muqaddam. Dia itu yang diletakkan di awal. Wa huqqalahu an yuqaddama. Dan memang haknya nama Allah itu harus diletakkan di awal. Paham sampai sini? Ini yang pertama. Paham, Riz? Ayo. Yang kedua, li ifadatil hasri, sebagai apa? Faidahnya hasr, pembatasan. Wadhalika li anna ta'khir al-amili yufidul hasra, karena mengakhirkan amil itu memberikan faedah pembatasan. Fa inna taqdima, ya. Karena apa? Fa inna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra. Karena mengedepankan yang seharusnya terakhir kemudian dikedepankan, ini ada pembatasan. Sebenarnya ini bukan masalah pembatasan, tapi di situ menjadi istimewa. Menjadi apa? Istimewa. Contohnya misalnya, contohnya, seperti apa? Lafzul jalalah. Yang kaitannya dengan apa? Syahadat. Ya. Atau di sini, tidak ada laki-laki di rumah kecuali Hanum. Misalnya. Tidak ada laki-laki di rumah kecuali Hanum. Kalau antum mengatakan yang ada di rumah hanya Hanum, berbeda. Tidak ada laki-laki di rumah kecuali Hanum. Hanum saja yang ada di rumah. Yang kedua ini, Hanum adalah laki-laki satu-satunya yang ada di rumah. Hanum adalah laki-laki satu-satunya yang ada di rumah. Dikatakan Hanum dulu. Apakah kemudian tidak ada laki-laki selain Hanum? Tidak ada, tapi di situ ada penyangatan, ada pembatasan. Kalau dikatakan apa? Tidak ada laki-laki di rumah kecuali Hanum. Fidul hasr. Ya. Wa dzalika li anna ta'khir al-amili yufidul hasr. Karena mengakhirkan amil itu akan memberikan pembatasan. Fa inna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Karena yang seharusnya di depan kemudian diakhirkan, itu yang di depan itu menjadi apa? Ada pembatasan. Fa idza qulta, maka kalau engkau katakan bismillahi aqra'u, harusnya apa? Aqra'u bismillahan, aku akan membaca bismillah. Ketika mengatakan bismillahi aqra'u, Berarti apa? Ta'ayyana annaka taqra'u bismillahi la bismi ghairihi. Maka ini menjadi apa? Menjadi pastinya pendetilannya apa? Pendetilannya bahwa engkau akan membaca bismillah, tidak membaca dengan nama selain Allah. Paham sini? Ada yang belum paham, masih bingung. Mas Ihsan, sudah paham? Ayo. Riz? Ayo. Hatta, ini ketika Ana mendengarkan ceramahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Sarah Mandhumah Al-Baikuniya, Is'al Sahibun Naum. Hayya nas'al Sahiban Naum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sendiri itu bertanya kepada orang yang saat kajian beliau tidur. Nas'al Sahiban Naum. Nas'al ila Sahiban Naum. Kita bertanya kepada orang yang tidur. Saat itu benar. Ya, awal-awal kajian beliau dalam sarah ini ditanya, kenapa istinbatnya Al-Qur'an ini hanya satu, kemudian sunnah itu dua? Jelaskan. Nas'al Sahiban Naum. Kita tanya kepada orang yang ketiduran. Ini menunjukkan apa? Saat Syekh menjelaskan ini, ada yang ketiduran juga. Itu wajar. Tapi bagaimana Syekh bertanya itu dengan apa? Menyebutkan rasa dengan rasa cinta. Menginginkan semuanya faham. Jadi kalau antum itu misalnya ngantuk kemudian ditegur, jangan bremeng mas. Jangan berambang, jangan baper, dan jangan yang lainnya. Ya, jangan yang enak aja lah. Paham sampai sini? Nah. Naktafi bihadil qudrah insyaallah binillah wa nastamir insyaallah fi bilati insyaallah. Nah, kita cukupkan dengan yang ini. Ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Allahumma salli 'ala Muhammad, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.